drope pun toning laku tumuju dateng Gusti zat kang amur putu mati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumati mukti ingsun tanpa pilih.